Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'udhi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih pada adab yang kelima, khanifillah, berhubungan dengan apa? Tadarruj. Intinya yaitu apa? Bertingkat-tingkat dalam belajar, mengedepankan yang lebih utama dari yang utama. Nah, kemudian Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala mengatakan, wa kana ba'dul ulama'iz zuhadi yakhtimu ad-durusa bi darsi raqa'iq yufidu bihi al-hadirina tadhhir al-batin. Dan adalah dulu sebagian ulama ahli zuhud, mereka menutup pelajaran-pelajaran mereka dengan apa? Pelajaran raqa'iq. Disebut raqa'iq kafanifillah, kenapa? Karena pelajaran ini fokus untuk melembutkan hati. Yufidu bihil hadirin tadhhirul batin, yang na'am, dia memberikan faedah dengannya kepada orang-orang yang hadir pensucian batinnya, sehingga hatinya menjadi bersih. Na'am, hatinya menjadi lembut. Dan ini memang penting kan Ibu. Betapa banyak, nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semenjak pagi sampai tidur kembali, hal-hal yang menjadikan batin kita apa? Batin kita kotor, menjadikan hati kita gersang, hati kita kaku. Untuk kita menangis ya khanifillah dalam sholat kita, untuk kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di saat-saat kita sendirian, hampir tidak terbersih. Butuh untuk seorang melembutkan hati ya khanifillah dengan apa? Dengan pelajaran-pelajaran itu, dengan membaca bagaimana keadaan para salaf, mengingat kematian. Nah, dan juga apa khanifillah, untuk memupus kesombongan. Karena apa? Ilmu rentan untuk menjadikan pemiliknya sombong. Nah, ilmu rentan untuk menjadikan pemiliknya sombong. Taib. Walahwi dhanika min idhatin warikatin wazuhdin wasabrin. Dan yang semisal dengan itu, berupa apa? Berupa pelajaran, berupa apa? Wejangan-wejangan, wariqah dan apa? Pelembutan dan kezuhudan serta kesabaran. Nah, ini juga hal yang hendaknya kita usahakan ya khanifillah, dan bahkan itu termasuk buah ilmu. Buah ilmu. Jadi ilmu itu jangan sampai kita membayangkan hanya sekedar apa? Sekedar hafalan yang banyak, kemudian apa? Kitab-kitab yang banyak yang dipelajari. Tidak, alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, laisal ilmu ma hukit. Bukanlah ilmu itu yang sekedar yang dihafal. Naam, walakinnal ilma khasyyah. Akan tetapi hakikat sebenarnya ilmu adalah khasyyah, rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka heran terkadang dengan sebagian thalabah yang apa? Yang meremehkan durus adab. Wah, itu pelajaran mudah. Padahal itu sebenarnya prakteknya itu sulit. Nah, wah itu pelajaran umum saja. Nah, saya butuh pelajaran khusus. Nah, pelajaran khusus. Ini menunjukkan apa? Tidak paham hakikat ilmu itu apa. Nah, ilmu itu intinya bagaimana kita apa? Menimbulkan rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Sebanyak apapun hafalan ya khanifillah, sebanyak apapun kitab yang dipelajari, sebanyak apapun matan yang kita sudah kuasai, kalau tidak ada rasa takut pada diri kita, ini kita jahil. Kita masih bodoh sekarang. Bodoh. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala khususkan sifat para ulama dengan khasyah. Ini orang-orang yang betul berilmu yang mereka memiliki rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Inilah orang-orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah itu para ulama. Maka penting ikhwani fillah ma'asyara talabatil ilm. Hal ini untuk kita ingat. Jadi kita belajar bukan hanya sekedar apa? Banyak-banyakan hafalan, banyak-banyakan na'am ilmu dah. Atau mengejar ijazah dah. Na'am Syekh Shalih Fauzan ikhwani fillah di antara na'am ceramah beliau yang bagus menunjukkan apa? Betapa banyak di sana apa mahasiswa-mahasiswa dengan gelar-gelar yang panjang dari apa dari universitas-universitas na'am Islam keluar dengan gelar LC, keluar dengan gelar MA, keluar dengan gelar doktor atau profesor, tapi sedikit di antara mereka yang apa mencapai martabah ulama. Sedikit, karena ilmu bukan sekedar teori apa. Nah, bukan sekedar teori. Baik. Nah, maka butuh kita sering-sering mengecek itu. Hakikat ilmu itu rasa khasyah. Dan kita diuji di zaman ini khanifillah dengan apa? Dengan begitu banyak fitnah baik syubhat maupun syahwat yang akan apa memaling kita dari rasa khasyah ini, dari rasa takut. Yang enggak kejeblos pada maksiat berupa apa? Berupa fitnah dunia atau fitnah wanita, nah, atau maksiat-maksiat yang lain, kejeblos dalam apa? Fitnah lisan, ghibah, namimah dan seterusnya. Yang tidak jatuh di fitnah ini, fitnah dalam apa? Dalam diri sendiri, riya, sum'ah, kibir dan seterusnya. Maka banyak-banyak minta tolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa in kana fi madrasatin wa la waqifiha fi durusi syartun ittaba'ahu wa la yuhillu bima huwa ahammu ma buniyat lahu tilkal binyah wa waqifat li ajli. Dan ini juga ada yang bagus yang diingatkan oleh Imam Al-Jamaah rahimahullahu taala. Apabila dia itu mengajar di suatu madrasah, walawakifiha dan apa yang mengikuti madrasah, yaitu apa sesuatu yang diikutkan dengan madrasah itu. Intinya dia mengajar di suatu tempat yang di situ ada aturan, misalnya di pondok atau yang lainnya. Nah, taib, fidurusi syaraton pada pelajaran-pelajaran itu syaratnya ittaba'ah, maka ikuti. Misalnya dia mengajar dalam pembahasan nahwu, ya sudah. Nah, dia mengajar nahwu karena mungkin dia mampunya baru itu ngajar nahwu. Jangan apa? Jangan nam keluar dari apa? Dari yang ditugaskan. Dari yang apa? Yang disyaratkan dalam artian na'am takalluf, membebani diri pada sesuatu yang tidak dia punyai. Atau mungkin ada syarat dari isi waktu dan seterusnya. Ikuti. Selama apa syarat tersebut tidak na'am melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena al-muslimuna 'ala syurutihim. Atau syarat istidzan misalnya butuh izin dan seterusnya. Dan yang penting wala yuhillu bima waham huwa aham. Ma buniyat lahu tilkal kaniyah. Baik. Dan jangan sampai na'am menghilangkan atau apa merusak hal-hal yang itu lebih penting dari hal-hal yang untuk itu bangunan tersebut dibangun. Misalnya kan ibila madrasah na'am tahfidz. Nah, ya jangan sampai keluar dari apa tujuan yang bangunan tersebut dibangun untuknya. Kain. Wawukifat li ajli, dan diwakafkan untuk tujuan itu. Tujuannya misalnya, nah, untuk mempelajari ilmu din, maka jangan sampai keluar dari hal tersebut. Misalnya akhirnya harus karena sudah mendapatkan taib rekomendasi dari pemerintah misalnya, ini harus belajar ilmu-ilmu yang lain, harus matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan mungkin akhirnya apa? Terpalingkan. Jangan. Dan betapa banyak apabila mereka-mereka yang awalnya fokus kepada ilmu din, kemudian gara-gara telah masuk pada sistem ini, apalagi ketika sudah mendapatkan bantuan tahunan dari dinas pendidikan, mendapatkan bos, via operasi sekolah ya, singkatannya. Akhirnya harus ngikut. Akhirnya apa? Keluar dari tujuan utama tempat itu diwakafkan. Ini khianat, teman. Ini khianat. Maka hati-hati. Taim. Dan juga hal yang lain yang diingatkan di sini, wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu wa yaqifu fi mawadi'il waqfi wa munqati'il kalami. Ini juga hal yang remeh mungkin pada sebagian orang, alhamdulillah, tapi kalau tidak diperhatikan akan menimbulkan banyak salah paham, atau minimal apa? Menimbulkan kerancuan dalam berpikir bagi orang yang mendengar. Yaitu apa? Hendaknya seorang yang menyampaikan itu, dia menyambung pelajarannya pada tempat-tempat yang seharusnya disambung. Yang disambung ya jangan diputus ya kan. Misalnya sedang menerangkan tentang apa? Tentang perkara takfir misalnya, yang merupakan fitnah di zaman ini. Menerangkan kriteria-kriteria pengkafiran. Kemudian dia sebutkan, kemudian dia apa? Berhenti begitu saja. Taib. Faman hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa kafir. Siapa saja berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir. Berhenti saja. Akan menimbulkan banyak kerancuan pada apa? Pada para pendengar. Oh, berarti akhirnya mereka menghukumi sendiri-sendiri. Oh, fulan kafir, fulan kafir, fulan kafir. Padahal di situ tidak boleh berhenti sampai menjelaskan ikhwanifillah perbedaan masalah apa? Hukum terhadap sifat dan hukum terhadap perorangan, ini penting. Karena beda ikhwanifillah menetapkan hukum terhadap wasf, ya, sifat dari perbuatan itu. Memang perbuatan berhukum dengan hukum Allah ini perbuatan kufur. Tapi ketika menetapkan pelakunya, menetapkan hukum pada pelakunya, ini tidak perkaranya. Ada aturan-aturannya, ada syarat yang harus dipenuhi, dan ada mawani yang harus apa? Yang harus kosong darinya. Dalam artian tidak boleh ada mawani di situ. Tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi penetapan hukum kafir pada orang kafir. Ini contoh. Jadi seorang harus menyambung pada tempat-tempat yang memang pantas disambung. Seyogianya disambung, jangan diputus. Dan juga apa hendaknya dia berhenti pada tempat-tempat berhenti. Pada tempat-tempat berhenti memungkotil kalam, dan apa? Pada kalam yang memang terputus. Maka itulah kita lihat para ulama menyusun kitab dengan paragraf-paragraf. Dibuat menjadi fasal, dibuat menjadi perbab, untuk kita tahu tempat berhenti di mana. Tayyib, barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam at-taufiq was-sadaq walhamdulillahirabbil alamin.